ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله masih kita pada باب الحدود masih kita membahas hadis-hadis tentang hukum-hukum had. ما هو الحد؟ لغة المنع secara bahasa adalah المنع. المنع yani yang menghalangi sesuatu dari sesuatu. Baik, istilahan uqubatun muqaddaratun syar'an. Baik, yakfi. Uqubatun muqaddaratun syar'an. Maknanya secara istilah syar'i adalah balasan atau hukuman bagi orang-orang yang berbuat dosa atau berbuat sesuatu kemaksiatan dihukum dengan hukuman yang sudah tertentu secara syariat. Sudah tertentu secara syariat adalah dalam kitab Al-Quran atau dalam sunnah-sunnah yang sahihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hukuman ini tentunya hikmahnya adalah untuk menghalangi agar jangan orang berbuat yang sama seperti itu, agar jangan sampai masyarakat terjerumus ke dalam dosa yang sama, sehingga perlu ada hukum. Nah, hukum yang sudah ditentukan secara syar'i disebut had. Di dalam bab hudud dibawakan hadis-hadis di antaranya yang kemarin sudah kita bahas tentang hukuman seorang perampok dan pembunuh. Sekarang hukum-hukum bagi seorang yang berzina. Diriwayatkan dari Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud an Abi Hurairah wa Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu anhuma qala inna rajulan min al-a'rab ata an-nabiy sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam أو أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إني أو إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام وأن على امرأتي هذا الرجم على امرأتي هذا الرجم واغدو يا أنيس لرجل من أسلم وغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرجمت. العسيف يعني الأجير. لروايتنا رواه عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود dari Abu Hurairah dan Zaid ibn Khalid al-Juhani, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya berkata, sesungguhnya seseorang datang dari A'rab Badui, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian berkata, ya Rasulullah, anshuduka Allah illa qadaita bainana bi kitabillah. Wahai Rasulullah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Ansyudukallah, yakni menuntut dengan nama Allah, mengancam dengan nama Allah, untuk memutuskan atas kami dengan kitabullah. Ini terlihat nada bahasanya agak kasar. Dan ini memang kebiasaan orang Arab Badui yang tidak mengerti bagaimana sopan santun. Sehingga kepada Rasulullah, dengan kalimat yang mengancam, aku minta dengan nama Allah, aku persaksikan dengan nama Allah, hendaklah kamu putuskan di antara kami dengan kitabullah. Tentunya Rasulullah tidak mungkin memutuskan kecuali dengan kitabullah. Iya toh? Tidak mungkin memutuskan hukum-hukum kecuali dengan apa yang Allah putuskan. Sebab Rasulullah SAW dikatakan la yantiqanil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tetapi dasar orang Arab gunung, biasa mereka mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang demikian. Maka dikatakan dengan kalimat ansyudakallah, ansyudukallah illa qadaita bainana bi kitabillah. Faqala al-khasmul akhar, maka berkatalah orang yang bertikai yang satunya dengan kalimat wa huwa afqah minhu, dan orang ini lebih faqih daripada yang tadi, lebih berilmu dari yang tadi, berkata na'am faqdi bainana bi kitabillah wa'dhan li. Iya wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami dengan kitabullah dan izinkanlah aku. Yani izinkanlah aku untuk berbicara. Maka Rasulullah pun mengizinkan. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qul. Maka Nabi pun bersabda, qul, katakanlah. Faqala, maka orang itu berkata, inna bani kana asifan ala hadha. Sesungguhnya anakku, anak laki-lakiku menjadi pegawai yang bekerja pada orang ini. Fazana bimra'atihi, maka tiba-tiba dia berzina dengan istri orang ini. Wa inni ukhbirtu anna ala ibni rajul, dan aku diberitahu bahwa anakku harus dirajam. Faftadaitu minhu bimi'ati syatin wa walidah, maka aku pun menebus supaya jangan dirajam. Aku memberikan tebusan dengan 100 ekor unta, dengan 100 kambing dan walidah dan seorang budak perempuan. Fasa'altu ahlal ilmi fa akhbaruni, maka kemudian aku pun bertanya-tanya kepada orang-orang yang berilmu, ternyata mereka memberitakan kepadaku anna ala ibni jildu mi'ati wa taghribu 'am, memberitahu aku ternyata anakku hanya terkena hukum 100 kali cambukan dan dengan diasingkan 1 tahun. Wa anna 'ala imra'ati hadzal rajm, sedangkan atas perempuan istri orang ini terkena rajam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, maka Rasulullah pun bersabda, walladhi nafsi bi yadihi la aqdiyanna bainakuma bi kitabillah, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku akan putuskan di antara kalian dengan kitabullah, dengan Al-Qur'an. Al-walidah wal-ghanam rudda alaih. Pertama, anak atau budak perempuan dan 100 ekor kambing dikembalikan kepadamu. Yani tidak boleh memberikan tebusan apapun, kembalikan kepadamu. Wa alabnika jildu mi'atin wa taghribu 'am, dan hukuman atas anakmu adalah dengan dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan 1 tahun. Wa anna 'ala imra'ati hadzal rajm, sedangkan atas wanita ini, istri orang ini harus dirajam. Waqdu ya Unais, maka berangkatlah wahai Unais, kata Rasulullah. Unais adalah seorang laki-laki dari Bani Aslam yang ada di situ. Pergilah wahai Unais dan datangilah wanita tadi. Fa in i'tarafat farjum'ah, kalau dia mengakui farjum'ha, maka rajamlah dia. faghada 'alaiha fa'tarafat. Ternyata setelah didatangi, wanita itu mengakui perbuatannya, maka dirajamlah dia. Wa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farujimat, maka diperintahkan agar dirajam, maka dirajamlah wanita tersebut. Demikian ringkas hadisnya. Kita akan baca syarahnya atau faedah-faedahnya setelah adzan insyaallah. Adzan. Baik, hadis mafhum. Hadis mafhum, alhamdulillah sudah dipaham karena tidak perlu ada yang diterangkan. Anshudukallah sudah dibahas. Maknanya adalah as'aluka billah, aku meminta kepadamu dengan nama Allah. Dan ini mengandung makna ancaman. Yani, kalau kamu tidak menjawabnya atau kalau kamu tidak menghukumnya dengan kitab Allah, niscaya Allah akan menuntut kamu begitu. Ini kalimat ansyudukallah. Sedangkan kalimat asif bermakna ajir. Ajir adalah orang yang dibayar untuk satu kerjaan. Diambil dari kata ajr. Ajir ini al-ujrah. Ujrah adalah bayaran. Maka kalimat asif bermakna ajir, yakni pegawai yang dibayar untuk bekerja. Sedangkan Unais adalah seorang sahabat, Unais ibn Dhahhak dari Bani Aslam, sehingga dikatakan dengan al-Aslami. Unais ibn Dhahhak al-Aslami. Tapi ma yustafadu min hadzal hadits? Apa yang kita ambil dari hadis ini? Ini apa hukum-hukum fikih yang kita dapatkan dari hadis ini? Dan apa faedah-faedah ibrah pelajaran yang kita dapatkan? Pertama, kita mengenali bagaimana keadaan seorang A'rabi dan bagaimana sikap Rasulullah SAW memaklumi A'rabi. Demikian adab dan akhlak Rasulullah SAW menghadapi berbagai macam jenis manusia. Pertama, dikatakan di sini jafa'ul A'rab, bahwa orang-orang Arab Badui atau orang gunung, kalau di sini orang gunung, tentunya kalau di sana orang padang pasir. Yang jelas selain kota disebut badiyah atau disebut dengan badawi atau disebut Arab selain orang kota. Sehingga apakah di gunung ataupun di padang pasir dikatakan dengan Arab. Sedangkan di sini kenapa dikatakan jafa, kaku atau kasar? Karena biasanya yang namanya Arab yang tinggal di pegunungan atau tinggal di kampung-kampung atau tinggal di padang pasir, biasanya mereka hanya bergaul dengan kambing mereka, unta mereka, atau dengan tanaman-tanaman mereka. Tidak biasa mereka bergaul dengan masyarakat yang beraneka ragam, berbagai macam manusia. Sehingga mereka berbicara dengan manusia seperti dia memerintahkan kepada binatang ternak yang biasa mereka perintah. Sehingga terkenal kasar. Bahkan khususnya penggembala unta dikatakan sebagai yang paling kasar daripada penggembala kambing. Penggembala unta lebih kasar daripada penggembala kambing. Wallahu ta'ala alam, kenyataannya demikian. Al-A'rab dikatakan kebanyakan mereka jafa li bu'dihim 'anil ilmi. Pertama, karena jauhnya mereka dari ilmu. Biasanya di gunung, di perkampungan pedalaman, itu biasanya jauh dari ilmu, jauh dari hukum-hukum, dan jauh pula dari adab, akhlak. Haitsuna syadaman la yantiqu 'anil hawa, di mana dia meminta dengan nasyada, menuntut begitu ya, kepada Rasulullah SAW. Padahal beliau la yantiqu 'anil hawa, padahal Rasulullah tidak mungkin dia mengucapkan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, tidaklah beliau mengucapkan kecuali wahyu yang Allah sampaikan. Allah yahkum illa bikitabillahi ta'ala. Yani orang Arab tadi meminta, menuntut dengan nama Allah untuk menghukumi dengan hukum Allah, menghukumi dengan kitabullah. Ini menunjukkan bagaimana kasarnya Arabi. Tentunya faedah kedua, selain pengenalan terhadap kebiasaan orang-orang Badui, juga kita mengetahui bagaimana sikap Rasulullah dan akhlak Rasulullah menghadapi mereka. Maka yang kedua, istafadna min hadzal hadis husna khuluqin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Husnu khuluqin nabi, baiknya akhlak nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haitsu lam yu'annifhu ala su'i adabihi ma'ah, di mana Rasulullah sallam tidak memarahinya, tidak marah atas jeleknya cara bicara dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani tidak mengatakan kepadanya, kurang ajar kamu bicara sama Rasul seperti itu. Tidak. Rasulullah tidak membahasnya dan tidak memarahinya. Kenapa? Karena beliau kenal bahwa A'rab keumumannya begitu. Sehingga dimaklumi. Khonifidina azakumullah. Ini hikmahnya tentunya. Bahwa kita ketika menghadapi berbagai macam jenis manusia. Apalagi kalau kalian nanti menjadi para da'i. Pasti berhubungan dengan berbagai macam jenis manusia. Ada manusia dari suku yang terkenal kasar. Ada manusia dari suku yang terkenal lembut. Ada manusia yang dari suku kebiasaannya begini, kebiasaannya begitu. Sehingga kalau kamu menghadapi orang yang seperti itu, memang aslinya negerinya kasar, maka kalau kamu dikasari jangan tersinggung. Ini orang sungguhnya baik. Cuma gaya bahasanya memang begitu. Ini Medan, Bung. Dia bentak-bentak ngomong, aduh, aduh, kemari. Kan begitu. Kurang ajar orang ini, kok bentak-bentak saya. Ini berarti gak kenal. Berarti orang ini gak kenal siapa dia. Tetapi kalau kita bisa mengenali, oh dia dari sini, dia dari sana. Kita bisa mengimbangi, bisa memaklumi. Kalau fulan suaranya keras, wajar. Jangan tersinggung. Dia kan orang memang dari negeri yang seperti itu. Kalau ada seorang yang sebaliknya, kita juga mengatakan wajar. Emang dia orangnya begitu. Sehingga kalau bisa mengenali mereka, bisa bermuamalah dengan akhlak yang pas untuk mereka. Khonifidina azakumullah, kalau sudah kenal A'rab, orang-orang gunung yang biasanya bahasanya kasar, maka Rasulullah SAW pun menyikapinya dengan biasa. Tidak marah, tidak tersinggung. Bahkan kemudian dikatakan kepadanya, kul, silakan, mau ngomong apa? Ya, ngomonglah. Dan saya pernah menghadapi di majlis Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah. Dalam keadaan kajian sedang mulai, di tengah-tengah kajian, sedang berbicara Syekh. Tiba-tiba datang dua orang dari pasar, orang badui. Dalam keadaan pakaiannya kotor, ada lumpurnya, ada darah kambingnya. Berdua masuk dan memecah majlis. Majlis sekian banyak orang itu dipisah sama dia untuk berjalan. Torik, torik, torik, kata dia. Lewat, lewat, lewat, kata orang sih. Sampai ke depan Syekh. Langsung di depan Syekh ngomong. Bahasa Amiyah. Ana mau tanya, ini ada urusan dengan dia, tolong diselesaikan. Persis, minta diselesaikan. Bayangkan, kajian berhenti karena ada dua makhluk Allah ini. Yang aneh ini. Tetapi Alhamdulillah, karena yang hadir kenal ini orang badui, syekhnya juga kenal ini orang Arab, maka hanya diajari dengan cara yang baik. Diajari dengan cara yang baik. Kata syekh, ketahuilah. Kamu enggak lihat orang-orang ini? Ewa, hum tayyibin, katanya. Mereka orang-orang baik. Hum tayyibin. Mereka sedang belajar. Sedang mendengarkan ilmu yang anda ajarkan pada mereka. Dan ente berdua datang menghentikan. Dan menghalangi mereka untuk mendapatkan ilmu. Dan menghalangi saya untuk menyampaikan ilmu. Maka ente harus minta maaf sama mereka. Minta izin sama mereka. Kalau mereka izinkan, saya izinkan. Ini namanya apa? Ta'lim, pendidikan pada orang badui ini. Lalu, hum tayyibin, insyaAllah mereka ngizinkan. Orang mereka orang-orang baik, Masya Allah, wujuh, kata dia, wajah-wajah yang baik, kata dia. Pasti akan ngizinkan. Tayyib, ngizinkan? Ya, tentunya kita akan bilangkan mengizinkan. Naam, kami mengizinkan. Baru kemudian Syekh nanya, apa urusanmu? Matikan dulu rekamannya, matikan mikrofonnya, baru selesaikan urusannya. Sedang taklim serius 500 orang lebih yang hadir. Inna khanifidina azakumullah, badui, begini keadaannya, A'rab. Maka kalau kita tahu keadaan mereka, bisa mengimbangi mereka dan tidak marah. Yang ketiga, inna haddazzani al-muhsan al-rajm bil-hijarah hatta yamut. Faedah yang ketiga, faedah hukum, hukum fiqh. Yaitu seorang yang berzina, dalam keadaan dia muhsan, muhsan sudah pernah menikah atau lebih tepatnya sudah pernah jima dengan jima yang halal dengan nikah yang syar'i. Apa perbedaannya? Sudah menikah dengan sudah jima dengan jima syar'i. Hal hunaka farqun bainahuma? Farqun kabir. Ada perbedaan besar antara keduanya. Kalau kita bicara sudah menikah, maka walaupun dia sudah menikah kemudian cerai lagi, belum disentuh pun sudah muhsan. Iya kan? Kalau kalimatnya sudah menikah. Muhsan adalah sudah menikah. Berarti orang yang sudah akad nikah, walaupun habis itu berapa menit kemudian cerai lagi, dikatakan sudah menikah. Tetapi kalau dikatakan sudah jima dengan jima yang syar'i, maka orang yang menikah kemudian cerai lagi dalam belum keadaan atau belum jima, tidak dikatakan muhsan. Walaupun sudah akad nikah, tapi karena belum duhul, belum jima dengan jima yang syar'i atau jima yang halal, maka dikatakan belum muhsan. Maka di sini disebutkan apa itu muhsan? Al-muhsan huwa man jama'a fi nikahin sahih. Ini tafsir atau definisi yang lebih lengkap atau yang lebih tepat daripada kalimat sudah menikah. Tapi al-muhsan yang lebih tepat adalah man jama'a fi nikahin sahih. Orang yang sudah melakukan jima' dengan nikah yang benar, dengan nikah yang syar'i. Wa huwa hurrun mukallaf. Kalau dia dalam keadaan hur, orang merdeka, mukallaf, orang yang sudah mendapatkan taklif, sudah mendapatkan beban ibadah. Baik, sekarang saya tanya, dengan kalimat jima' atau jama'a, berarti kharaja minhu, tidak termasuk orang-orang yang belum jima', walaupun sudah nikah, tapi kemudian cerai lagi belum jima', berarti dia dikatakan belum muhsan, tidak muhsan. Baik, fi nikahin sahih, kharaja minhu, keluar daripadanya apa? Dikatakan batal zina. Keluar daripadanya zina. Oh, dia sudah pernah berzina dulu, berarti dia sudah jima. Iya, sudah jima, tetapi jima yang tidak syar'i, maka dia bukan muhsan. Enam, wa kharaja min qawlihi wa huwa hurrun. Keluar dari kalimat hur, orang merdeka. Nah, orang-orang budak atau budak-budak belian, hamba sahaya, beda hukumnya. Maka tidak dikatakan muhsan kalau dia budak. Tapi mukallaf, kharaja minhu, disebutkan mukallaf, orang yang mendapatkan beban ibadah, tentunya keluar dari istilah itu atau dari kalimat ini, orang-orang yang dalam keadaan belum mukallaf, yang belum mendapatkan taklif, beban ibadah. Siapa yang belum mendapatkan taklif? Yang ghairu mukallaf. Hah? As-saghir. Seorang yang anak kecil belum balig. Apalagi? Majnun. Hah? Enam. Baik. Idzan, ma huwa al-muhsan? Al-muhsan huwa man jama'a fi nikahin sahihi wa huwa hurrun mukallaf. Yang namanya muhsan adalah seorang yang sudah pernah jima dengan nikah yang sahih dalam keadaan merdeka dan sudah mukallaf. Saya ulangi, seorang yang sudah jima, kalau belum jima tidak masuk. Dengan nikah yang sahih, kalau tidak dengan nikah yang sahih tidak masuk. Dalam keadaan hur merdeka, kalau tidak merdeka dalam artian budak tidak termasuk. Mukallaf, dan yang sudah terbebani ibadah, yaitu orang dewasa yang aqil, aqilun baligh. Baik, kalau keadaannya demikian, maka ketika dia berzina, apa hukumnya? Ar-rajmu bil hijarati hatta yamut. Dilempari dengan batu sampai matinya. Dilempari dengan batu sampai mati. Yang keempat, inna haddaz zani alladhi lam yuhsan mi'atu jaldah wa taghribu 'am. Faedah yang keempat dari faedah fiqih adalah bahwa seorang atau hukumnya seorang pezina atau seorang yang berzina dalam keadaan dia belum muhsan. Belum muhsan itu bisa jadi dia dalam keadaan belum pernah menikah, atau menikah belum ada jima, atau dalam keadaan dia masih kecil, atau dalam keadaan dia adalah seorang yang bukan mukallaf, dan seterusnya. Maka seorang yang dalam keadaan berzina tapi tidak muhsan, belum pernah menikah, maka dia dicambuk dengan 100 kali cambukan. Wa taghribu 'am, dan dia diasingkan selama 1 tahun. Yang kelima, istafada min hadzal haditsi aidan innahu la yajuzu akhdhu al-'iwadhi li ta'til al-hudud. Yang kelima, bahwasanya tidak boleh untuk mengambil pengganti atau tebusan atas hukum-hukum had. Ini penting. Ini penting. Karena hukum had adalah, sudah kita definisikan tadi di awal, adalah uqubatun muqaddaratun syara'an, hukum balasan yang sudah ditentukan secara syariat. Kalau sudah ditentukan secara syariat, maka tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa ditebus dengan tebusan apapun, tidak bisa menebusnya dengan 100 ekor kambing, dengan membebaskan budak, tidak bisa. Wa in akhadha fa huwa min aklil amwali bil batil, maka barang siapa yang mengambil tebusan, maka berarti dia memakan harta orang lain dengan batil, merampas harta orang lain dengan zalim, karena tidak boleh ditebus dengan apapun. Misalnya seorang hakim di pengadilan kaum muslimin menentukan bahwa fulan karena dia sudah muhsan harus dirajam, fulan karena belum muhsan maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Tetapi kemudian orang tadi mengatakan, saya akan menebus sekian dan sekian. Kalau kemudian diterima tebusan itu dan dia bebas, maka orang tadi, hakim tadi, berarti memakan harta manusia dengan zalim. Atau kalau penguasa, maka berarti penguasa itu memakan harta manusia dengan batil. Haram hukumnya. Diambil dari hadis ini tadi. Ketika dalam keadaan tidak tahu. Keduanya dalam keadaan tidak tahu. Arabi di samping kasar, terkenal bodoh. Tidak mengerti hukum. Maka yang satu menebak, kamu harus dirajam karena berzina dengan istri saya. Dengan kebodohan. Padahal laki-laki tadi belum menikah. Tapi karena kebodohannya, kamu harus dirajam. Tidak bisa, kamu harus dirajam. Bapak dari si laki-laki tadi juga dalam keadaan tidak mengerti. Dikiranya bisa untuk ditebus. Maka mengatakan, ya sudah kalau gitu saya tebus. Dengan sekian, sekian, sekian. Supaya selamat dari rajam. Jadi yang menentukan rajamnya salah. Yang meminta untuk ditebus dengan 100 kambing juga salah. Ini ikhwan fillah na'azakumullah. Yang benar adalah sebagaimana keputusan Rasulullah. Innal ghanam, innal walida wal ghanam rudda alaik. Sesungguhnya kambing-kambing tadi dan budak yang kamu bayarkan sebagai tebusan dikembalikan. Ini keputusan dari keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang keenam, istafadna min hadzal hadis, inna man aqdama ala muharramin jahlan aw nisyanan. Faedah lainnya adalah kita ketahui tadi bahwa dua orang Arab Badui tadi bodoh, tidak mengerti. Maka faedahnya, man aqdama 'ala muharram, siapa yang terjatuh dalam satu keharaman dalam keadaan jahlan au nisyanan, dalam keadaan bodoh atau lupa, la yu'addab bal yu'allam, tidak dihukum tetapi diajari. Tidak dihukum tapi tidak diajari. Tapi diajari, bukannya dihukum dibalas, tetapi diberi ilmu bahwa seharusnya begini, seharusnya begitu. Fadaftada al-hadda an ibnihi bimi'ati syatin wa walidah. Karena orang tadi datang kepada Rasulullah SAW menceritakan bahwa dia untuk membebaskan anaknya dari rajam, dia membayar 100 kambing dengan seorang budak. Dibayarkan kepada suami dari si istri tadi. Ini kan dengan kebodohan. Kalau secara syariah apa hukumnya? Rishwah toh? Rishwah. Ar-rashwah al-murtashi finnar. Seorang yang memberikan sogokan dan yang disogok dalam neraka. Seorang yang memberikan rishwah dan yang menerima rishwah finnar. Dan ini tentunya kesalahan. Suatu dosa. Tetapi karena Rasulullah SAW tahu. Keduanya dalam keadaan tidak mengerti. Maka Rasulullah pun tidak menghukuminya dengan balasan-balasan tertentu. Tetapi justru diajari, inna syaw inna al walida wal ghanam wal walida rudda alaik, kembalikan, ambil kembali kambing-kambingmu dan budak yang kamu berikan. Karena dia dalam keadaan menebusnya tadi, dhannan ibahatuhu wa faidatuh, karena dia mengira bahwa itu boleh dan itu dalam keadaan berfaedah. Walam yakun minan Nabi SAW illa an a'lamahu bil hukum. Tetapi Nabi tidak menghukumnya, tetapi mengajarinya. Mengajari apa? Mengajari hukumnya. Warudda alaihi syiahahu wa walidatahu. Maka dikembalikan. Rudda alaihi syiahuhu wa walidatuhu. Maka dikembalikanlah syiah, jam'u syah. Syiah itu bentuk jamak dari syah. Syah adalah kambing. Syat, syatun. Ya, dalam bahasa Indonesia syate. Nah, baik. Hada minal Arabiyah. Min syat. Warudda alaihi syiyahu wa walidatuhu. Yang ketujuh. Berarti faedah yang keenam apa? Kalau orang itu berbuat kesalahan karena bodoh, maka bukan dihukum, bukan diberi balasan, tetapi diberitahu. Imma jahilun fayu'allam. Bisa jadi dia adalah orang bodoh yang harus diajari. Tetapi kalau dia memang asi, harus dihukum. Enam. Wabil hadithi qa'idatun far'iyatun ammah. Dan dalam hadis ini pun kita mendapatkan kaidah far'iyah yang lain. Far'iyah maksudnya yang keluar dari pembahasan, tetapi sifatnya umum. Menjadi kaidah umum dalam fiqih. Apa itu? Inna man fa'ala syai'an li dhannihi wujud sababih, fatabayyana adamu wujudi sabab, fa'inna fi'lahu laghin la yu'taddu bihi. وَيَرْجِعْ بِمَا تَرَتَّبَ عَلَى ظَنِّهِ الَّذِي لَمْ يَتَحَقَّقْ. Apa kaidahnya? Kaidahnya bahwa barang siapa yang mengerjakan sesuatu, berbuat sesuatu, karena prasangka dia ada sebabnya, maka ketika diketahui ternyata sebab itu tidak ada, maka perbuatannya tidak dianggap. لَغِنْ, tidak dianggap. لَا يُعْتَدُّ بِهِ, tidak menjadi hukum. Lam yu'tad bihi, yani tidak dianggap dan tidak dihukumi. Wa yarji' bima tarattaba 'ala dhannihi alladhi lam yatahaqqaq. Maka kembali kepada apa konsekuensi dari prasangka tadi yang ternyata tidak terbukti. Prasangka yang tidak terbukti. Apa contohnya? Dalam semua bab. Misalnya dalam bab salat. Ada seorang yang salat dalam keadaan dia mengira bahwa itu asar. Dia salat asar. Bagaimana hukumnya? Padahal maghrib, padahal duhur ini masih jam 1 siang. Dia salat asar. Mada alaih? Apa yang dikerjakannya tadi setelah terbukti? Loh, ternyata jam 1. Jadi salat saya tadi bagaimana? Laghin lam yu'taddu bihi. Tidak dianggap dan tidak menjadi hukum sama sekali, seakan-akan kamu belum salat. Maka kalau mau salat duhur, segera salat duhur. Tidak dianggap sama sekali tadi, karena dia melihat sebab yang ternyata sebab itu gak ada. Apa sebabnya sholat asar? Masuknya waktu asar. Ternyata sebab tadi masuknya waktu asar gak ada. Baik, contoh lainnya. Dalam bab puasa. Melihat, bangun tidur, gelap, langsung makan dia. Padahal baru jam 5 sore. Dia makan karena apa? Dhanan. Dia berprasangka bahwasannya maghrib sudah masuk. Ternyata itu adalah mendung yang gelap sekali, sehingga dikatakan, dikira oleh dia, saya terlambat bangunnya, sudah maghrib. Maka dia langsung makan dengan lahapnya. Ternyata diberitahu baru jam 5. Mada alaih? Bagaimana fiilnya? Laghin lam yu'taddu bihi, seakan-akan dia tidak makan apapun. Puasanya masih utuh. Tidak rusak puasanya. Lam yu'tad bihi. Tidak dianggap sama sekali perbuatan itu. Tapi dalam bab yang sedang kita bahas dalam hadis, mana yang masuk dalam kaidah ini? Hah? Kaif? Jayid. Faftadaitu bihi. Maka aku menebusnya dengan sekian, dengan sekian, dengan sekian. Walaupun itu secara hukum adalah berdosa kalau dia membayar riswah untuk membebaskan diri dari hukum. Iya kan? Itu kan riswah namanya. Dia dihukumi secara syar'i begini, tapi dia menebus dengan harta. Apa hukumnya? Riswah. Dosa, besar bahkan dosanya. Baik, sekarang. Apakah alaihi syai? La alaihi syai. Wan Nabi SAW juga tidak menghukumnya dengan sesuatu apapun. Apalagi memarahinya atau menyiksanya dengan satu hukum, tidak. Tetapi mengajarinya. Ambil kembali tebusanmu. Kenapa? Karena secara kaidah tadi, semua yang dikerjakan karena prasangka ada sebabnya, ternyata prasangka itu salah dan sebabnya ternyata enggak begitu, maka orang itu seakan-akan belum berbuat apapun, maka konsekuensi-konsekuensinya harus dikembalikan. Wa yarji' bima tarattaba ala dhannihi alladhi lam yatahaqqaq, maka kembali kepada prasangkaan yang tidak terwujud, maka kembali kepada apa yang sesungguhnya. Kalau yang tadinya dikira boleh ternyata enggak boleh, kembalikan. Nah, yang ke-8, istafadna min hadzal hadis. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal haqqu anna al-idhn bil tasarruf muqayyad bil 'uqud as-sahihah. Qala Ibnu Daqiq al-'Id, fama akhadha bil mu'awadhah al-fasidah yajib radduhu wa la yamlik. Kata Hafidz Ibnu Hajar berkaitan dengan yang tadi, masalah kaidah umum tadi, wal haqqu, yang benar, annal idna bit tasarruf, bahwa izin untuk berbuat sesuatu, muqayyadun bil uqudis sahihah, berkait dengan akad-akad yang benar. Apa izin bit tasarruf maksudnya? Izin untuk memakai, untuk menggunakan, artinya dalam akad jual beli, akad sewa menewa, atau akad barter dan sebagainya. Itu kan kalau sudah sah, orang itu sudah boleh berbuat kepada barangnya. Ya Pak ya, kalau beli motor sudah selesai akadnya, boleh gak saya pakai motor? Ya boleh. Boleh gak saya lepasi semua rodanya? Ya urusan kamu. Al-idhnu bit-tasarruf. Ada izin untuk berbuat apapun terhadap barangmu, kapan? Berkait dengan uqudis sahihah. Berkait erat dengan akad yang sah. Kalau akadnya tidak sah, izin tadi tidak ada. Mufum? Kalau jual beli, barangnya sudah kamu pakai, ternyata akadnya tidak sah. Bagaimana? Tadi yang kamu lepasi rodanya, pasang kembali. Yang tadi kamu begini, kembalikan seperti semula. Dan kembalikan ke orangnya. Kenapa? Izin penggunaan dicabut karena ternyata akadnya tidak sah. Sehingga kalaupun diberikan kepada orang tadi 100 ekor kambing, apa kata Nabi? Rudda alai. Bagaimana kalau sudah digunakan? Tidak bisa. Harus diganti. Kok digunakan? Izin untuk menggunakan kambing-kambing tadi, kalau sudah terbukti akadnya sah. Kalau akadnya tidak sah, izin tadi tidak ada. Maka semua yang kamu gunakan, kembalikan. Ganti dengan kambing yang sama. Atau yang seimbang harganya. Qul inna a'udzubikumullah, demikian kaidah dari Hafidz Ibnu Hajar, bahwa hak yang benar adalah bahwa izin bit tasarruf muqayyadun bil uqudis sahihah. Kalau ternyata akadnya tadi, akad tebus menebus, ternyata tidak sah dan Nabi mengatakan dikembalikan, maka semua izin tasarruf tadi dicabut. Kalau dia sudah berbuat sesuatu, hendaklah dikembalikan seperti semula. Baik. Berkata Ibnu Daqiq al-'Id rahimahullah, fama akhadha bil mu'awadhah al-fasidah yajib radduhu wa la yamlik. Maka semua yang diambil dengan mu'awadhah yang fasidah. Apa mu'awadhah? Mu'awadhah saling tukar menukar. Saling tukar menukar itu ada berapa bentuknya? Jual beli. Menukar barang dengan harta, dengan uang, dengan emas, dengan perak. Apalagi? Sewa menyewa, memberikan harta untuk pemakaian, itu mu'awadhah juga. Diberikan hak pemakaian selama 1 tahun dengan kamu membayar uang sekian, itu mu'awadhah. Apalagi? Apakah tebusan tadi mu'awadhah atau tidak termasuk mu'awadhah? Hah? Termasuk mu'awadhah. Karena dia memberikan 100 kambing dengan budak, sedangkan orang tadi membebaskan anaknya dari hukuman dan tidak menuntutnya lagi. Itu kan mu'awadhah, saling timbal balik memberikan sesuatu. Kata Ibnu Daqiq al-'Ayd, yajib radduhu wa la yamlik. Kalau mu'awadhahnya fasidah, al-mu'awadhah al-fasidah, kalau ternyata timbal baliknya tadi jual belinya, sewa menyewanya, atau seperti tadi tebus menebusnya dalam keadaan tidak sah, fasidah, rusak, maka yajib radduhu, maka wajib dikembalikan, wa la yamlik, dan tidak berhak untuk memiliki. Tidak berhak untuk memiliki. Mafhum? Ini kaidah fiqhiyah. Baik. At-tasi'ah. Kaidah yang ke-9. Istafadna aydan min hadal hadith. Innahu yajuz at-tawakkul atau at-tawkil fi itsbatil hududi wastifaiha. Faedah yang ke-9, bolehnya mewakilkan seseorang dalam menetapkan hukum-hukum had atau dalam menerapkan hukum-hukum had. Dalam itsbat al-hudud ataupun dalam istifa'il hudud, yakni dalam eksekusi, itu boleh mewakilkan. Yakni penguasa misalnya dalam keadaan sudah menentukan harus dirajam, kemudian mewakilkan perajamannya, ya fulan, terapkan rajamnya pada fulan, eksekusi fulan. Maka Rasulullah SAW menyuruh siapa? Unais ibn Dhahhak al-Aslami. Memerintahkan Unais ibn Dhahhak al-Aslami, ugdu ya Unais, berangkatlah Unais ilaihi, ila hadihil mar'ah, datangilah perempuan itu, idha tarafat farjumha, kalau wanita itu mengakui, maka rajamlah dia. Disuruh untuk dirajam oleh Rasulullah SAW. Berarti tawkil atau bukan tawkil? Tawkil, tidak langsung, tetapi menyuruh seseorang. Baik. Yang ke-11. Istadalla bil hadithi annahu yakfi li thubutil haddi wa iqamatihi al-i'tiraf marratan wahidah. Wa yatil khilafu fi dhalika insyaAllah. Faedah yang zahir dari hadis ini, tampaknya dari kisah yang kita baca dalam hadis yang sahih ini, dalam Bukhari dan Muslim ini, bahwasanya cukup bagi wanita tadi untuk mengakui dengan satu kali pengakuan. Bukankah dikatakan tadi oleh Rasulullah SAW, "Ughdu ya Unais ila hadihil mar'ah," berangkatlah ya Unais kepada wanita ini, dan kalau dia mengaku, rajamlah. Tidak ada perintah untuk mengikrarkan 4 kali, tidak ada pula berita bahwa wanita itu mengikrarkan 4 kali, tidak ada. Sedangkan dalam hadis yang lain, yang nanti juga akan dibahas, bahwasanya ada seorang pemuda yang mengatakan, ya Rasulullah zina itu, wahai Rasulullah aku berzina. Rasulullah SAW memalingkan wajahnya. Sampai orang itu mengarah kepada wajah Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah zina itu, wahai Rasulullah aku berzina. Rasulullah memalingkan lagi wajahnya ke arah lain. Sampai laki-laki tadi datang menghadap Rasulullah, menghadap ke wajahnya, dan mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah aku berzina. Dan Rasulullah membalik lagi wajahnya. Sampai orang itu bersumpah 4 kali menyatakan bahwa sungguh aku berzina. Sungguh demi Allah aku berzina. Setelah 4 kali, baru Rasulullah SAW mengatakan apakah dia orang yang sehat, orang yang waras, tidak gila, apakah dia begini, apakah dia begitu. Setelah terbukti bahwa dia adalah seorang yang normal, sehat, walafiat, maka dirajamlah dia setelah 4 kali persaksian. Sehingga terjadilah ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah mesti seorang yang mengaku berzina itu harus 4 kali berikrar? Atau cukup dengan 1 kali? Bagi yang menyatakan harus 4 kali, dari riwayat sahabat yang tadi mengatakan zina itu, zina itu. Ada pun yang menyatakan sekali dari hadis ini. Karena di sini dikatakan, Ughdu ya Unais ila imra'ati hadha, fa'ini a'tarafat farjumha. Berangkatlah engkau wahai Unais menemui wanita itu, kalau dia mengakui, rajamlah. Enggak ada perintah 4 kali. Dan enggak ada berita kalau dia menyebutkan 4 kali. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan di sini faedah yang ke-11, istadalla bil hadisi, bahwa mereka, beberapa ulama berdalil dengan hadis ini, bahwasanya cukup untuk diterapkan hukum had, hukum rajam, dengan pengakuan sekali saja. Cukup dengan pengakuan sekali. Wa ya'til khilafu fi dhalik. Tapi sebagaimana kita katakan, akan ada nanti perselisihan para ulama, dan kita akan baca insyaAllah ta'ala. Yang ke-12. Qala ibn al-Qayyim rahimahullah, fi hikmati jild zani, hikmah dari dicambuknya seorang yang berzina, yang belum muhsan. Apa hikmahnya? Kata ibn al-Qayyim, wa amma zani fa innahu yazni bi jami'i badanihi. Adapun orang yang berzina, maka dia berzina dengan seluruh badannya. Karena zina itu dilakukan dengan seluruh badannya, dengan matanya, dengan mulutnya, dengan tangannya, dengan semuanya sampai dengan kemaluannya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim, wa taladdud bi qada'i syahwa ya'mul badan. Bahwasanya merasakan kelezatan atau merasakan kenikmatan zina itu dengan seluruh badan.